ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah ke bab berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu ma jaa fi kathratil halif. Ya. Bab tentang banyak bersumpah. Maksud dari bab ini adalah penjelasan ancaman di dalam hal tersebut. Ya. Dan bagaimana seharusnya seorang itu menjaga sumpahnya. Bagaimana seharusnya seorang itu menjaga sumpahnya. Bab yang ke-61, babu maja'a fi kathratil halif. Bab apa yang datang tentang banyak bersumpah. Ya. Baik. Ingin dijelaskan oleh penulis larangan akan hal tersebut. Ancaman untuk orang yang melakukannya. Maka ini perbuatan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Kathratul halif. Al-halif di fathah ha-nya, di kasrah lamnya. Halif. Yang dimaksud di sini banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Yang dilarang itu banyak. Tapi kalau kadang-kadang itu tidak masuk ya, kalau pada kadang-kadang. Nah. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan 6 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulullah taala wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, sisi pendalilannya jelas ya, perintah. Dan perintah itu bermana apa? Hah? Bermana wajib. Jadi kalau dikatakan wahfadu, ya jagalah, hah? Peliharalah. Nah, itu kan menunjukkan tidak boleh terlalu banyak sumpah. So kalau dia terlalu banyak, nah, itu namanya dia tidak memelihara, tidak menjaga sumpahnya. Tidak menjaga sumpahnya. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Penjagaan sumpah itu kata para ulama terbagi 3. Yang pertama, sebelum bersumpah. Jadi ketika dia akan bersumpah, ya, dia jaga dirinya, jangan terlalu banyak bersumpah. Nah, itu mana dia menjaga sumpah. Dan yang kedua, di pertengahan sumpah. Kalau dia sudah bersumpah, maka dia jaga, jangan dia batalkan sumpahnya. Kecuali apa yang dibolehkan untuk membatalkan sumpah. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga sumpah itu setelah dia bersumpah. Setelah dia bersumpah. Yaitu, kalau misalnya dia batalkan sumpahnya, maka dia membayar kafarah. Dia membayar kafarah. Itu semuanya masuk di dalam bentuk menjaga sumpah. Baik, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata Ibnu Abbas, maksudnya jangan kalian bersumpah. Iya, kata Ibnu Jarir, jangan kalian meninggalkan sumpah kalian tanpa membayar kafarah. Tanpa membayar kafarah. Dan ini semuanya mana-mana ya disebutkan oleh ahli tafsir, dan semuanya bertentangan, apa semuanya tidak bertentangan. Ya, sebab maksudnya banyak sumpah itu, kalau dia banyak bersumpah nanti dia akan banyak konsekuensinya. Mungkin saja dia langgar sumpahnya. Kalau dia banyak melanggar sumpahnya, ini kan menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah dan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatul lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi akhrajahu. Kata beliau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghabiskan keberkahan usaha. Ya, muttafaqun alaihi. Baik. Sisi pendalilannya dari penulis rahimahullah, ya, di sini dikatakan mamhaqatun lil kasbi. Mamhaqa artinya apa? Menghilangkan keberkahan. Ya, jadi kalau dia banyak sumpah itu menghilangkan keberkahannya. Menghilangkan keberkahan. Maka itu menunjukkan diharamkan banyak bersumpah. Iya. Dan ini hadis pelajaran yang berharga ya. Di dalam hadis ini ya dikatakan al-halifu manfaqatul lis-sil'ah. Sumpah itu melariskan barang dagangan. Ya, jadi subhanallah ya, untuk barang dagangannya supaya laris dia bersumpah. Ya, tanya berapa modalnya? Atau di berapa harga barang? 15 ribu pak. Gimana kalau 10 ribu saja? Ya katanya demi Allah ini modalnya cuma 13 ribu. Saya ambil untung 2 ribu saja. Padahal modalnya cuma 5 ribu. Hah? Nah ini karena dia bersumpah demi Allah orang percaya. Jelas ya? Barangnya cepat laris. Ya betul cepat laris tapi hilang berkahnya. Hilang berkahnya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga hadits Salman. Kata beliau an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salman radhiyallahu anhu sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Ya. Baik, ini tiga golongan, bukan pembatasan ya. Mungkin ada, mungkin saja ada golongan yang lain. Tidak diajak bicara oleh Allah. Maksudnya tidak diajak bicara di sini. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan. Apa namanya? Yang menjadi rahmat bagi dia. Ya. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang menunjukkan dia diridhai. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau diajak bicara, seluruh makhluk diajak bicara pada hari kiamat. Berdasarkan hadith-hadith yang lain. Jelas ya? Jadi kadang penafian itu diarahkan kepada makna tertentu. Harus dikompromikan dalil-dalil. Walayuzakkihim. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Ya, tidak mensucikan mereka. Baik. Walahum adzabun alim. Dan untuk mereka siksaan yang pedih. Siapa itu? Tiga orang ini. Yang pertama, usyaimitun zanin. Ya. Orang yang sudah beruban, yang berzina. Maksudnya orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Ya maksudnya dia sudah tua, sudah beruban. Ya harusnya lebih banyak sadar ya. Ya. Harusnya kalau dia lebih tua, akalnya itu lebih banyak daripada hawa nafsunya. Maka kalau dia berzina, ini hal yang ajib. Hal yang aneh. Ya menunjukkan kelemahan iman. Karena itu lebih dibesarkan siksaan. Lebih dibesarkan siksaan terhadapnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa a'ilun mustakbir. A'ilun artinya fakir, orang yang sangat perlu tapi mustakbir, bersombong. Ya, dia sudah fakir, perlu tapi apa? Bersombong. Ya. Nah, ini juga dosa besar. Ini juga dosa besar. Tapi bukan masuk di dalamnya seorang yang fakir tapi dia jaga apa namanya kehormatan dirinya, maksudnya dia sebenarnya perlu tapi dia lebih menjaga dirinya, ya punya iffah, nah, itu lain ya masalahnya. Ini mustakbir, sudah tidak ada apa-apanya, sudah fakir, tapi kalau cerita setinggi langit ceritanya, ya, atau berbangga dengan hal-hal merasa besar. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini sisi pendalilan penulis yang ketiga. Warajulun ja'ala Allahu bidha'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi' illa bi yaminihi. Dan seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, yang dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak menjual kecuali dengan sumpah. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang sahih. Ya. Dan ini jelas ya, ini masuk di dalam tiga orang yang diancam, tiga ancamannya, Allah tidak berbicara kepadanya, tidak disucikan dan untuknya siksaan yang pedih. Salah satunya ini, yang dia terlalu banyak bersumpah. Iya. Baik. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang keempat. Baik, dalil yang keempat, hadits Imran bin Husain. Kata beliau fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratayn aw thalathan. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yufun wa yadhharu fihi musliman. Ya. Hadits Imran bin Husain ini muttafaqun alaih ya. Ya. Sisi pendalilan beliau ada tiga di sini. Yang pertama, penyebutan tiga generasi. Ya. Katakan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku mereka yang hidup pada masaku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Jadi ini tiga generasi. Tiga generasi ini tidak tampak pada mereka banyak bersumpah. Menunjukkan bahwa jalan yang terbaik tidak banyak bersumpah. Seperti yang kelihatan pada tiga generasi ini. Karena keutamaan mereka dan kesalihan mereka. Dan sisi pendalilan yang kedua, ya. Wa yanduruna wa la yufun. Mereka bernadar tapi tidak apa? Tidak memenuhi nadarnya. Ini umat yang datang setelahnya bernadar tidak memenuhi nadarnya. Ya. Di mana mereka ini dimaklumi ya bahwa nadar itu, sumpah itu masuk di dalam bentuk nadar. Karena itu kalau seorang bernadar dia batalkan nadarnya, maka kafaranya kafarah sumpah. Dia bayar kafarah sumpah. Jadi ada kemiripan di dalam hal tersebut. Ya. Baik. Jadi dari sisi dia sama dengan sumpah. Nadar sama dengan sumpah. Kemudian pendalilan yang ketiga, wa yanduruna wa la yufun, ini dari sisi antara nadar dan sumpah itu ada kemiripan dari sisi akad. Akad yang dicelah, sama-sama dua bentuk perbuatan yang dicelah. Iya. Baik. Maka ini menunjukkan seluruh hal ini adalah hal yang diharamkan. Banyak bersumpah itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, kita detailkan hadits ini ya. Sebaik-baik umatku. Ini terdapat keutamaan tiga generasi. Dan inilah yang disebut dengan as-salaf. Yang disebut dengan as-salaf. Ya, yang kita diwajibkan untuk mengikuti mereka. Karena mengikuti jalan as-salaf dari tiga generasi itu wajib menurut kesepakatan ulama. Kesepakatan dinukil oleh Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Ya. Kemudian dikatakan qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Kata Imran, saya tidak tahu apa yang disebutkan dua kali atau tiga kali. Maksudnya apakah dua generasi atau tiga generasi. Ini hadits Imran ya, tapi syah di dalam riwayat yang lain mereka tiga generasi. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna ba'dakum." Kemudian setelah kalian qauman, ada satu kaum, yashhaduna wala yustashhadun. Mereka mempersaksikan dan tidak diminta persaksiannya. Iya. Tidak diminta persaksiannya. Iya. Jadi maksudnya di sini ada yang mengatakan bahwa mereka ini orang yang tidak layak untuk disandang persaksiannya, tapi pergi bersaksi. Kenapa tidak layak? Karena mereka bersaksi tanpa ilmu atau mereka adalah saksi-saksi palsu. Iya. Baik. Dari mengatakan maknanya mereka ini orang yang terlalu segera, belum lagi diminta bersaksi sudah diajukan dirinya sebagai saksi. Iya, maka ini dalil menunjukkan mereka ini tergesa-gesa. Mereka tergesa-gesa dan bergampangan di dalam memberi persaksian. Baik, wa yakununa wa la yu'tamanun. Dan mereka ini berkhianat. Berkhianat sedangkan mereka tidak diberi amanah. Tidak diberi amanah. Baik, jadi ini dari sifat mereka ya, ahlu khianah, orang-orang yang tidak memiliki amanah. Kemudian sifat berikutnya, wa yuntiruna wa la yufun. Mereka bernadar dan tidak apa? Tidak menunaikan nadarnya. Ini sisi pendalilan penulis ya. Tidak memenuhi nadarnya. Wa yadhharu fihi musiman. Dan tampak pada mereka kegemukan. Siman ini banyak lemak dan daging ya. Banyak lemak dan daging. Iya. Dan maksud dari hadis ini yang dicela, maksudnya orang yang memang senang menampakkan dirinya gemuk. Iya. Dia memperhatikan segala sebab yang menyebabkan dia gemuk, dari makanan, minuman, ya kesenangan. Jadi apa namanya? Maksudnya dia perbaiki badannya, dia gemukkan dirinya. Nah, ini yang dilarang ya, ini yang dicela. Tapi kalau misalnya seorang itu gemuk tanpa dia memaksudkan, ya namanya orang makan, dia hidup, dia makan, dia minum, terus menjadi gemuk, itu enggak ada masalah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir umurnya kan beliau disebutkan oleh Aisyah agak gemuk ya, sehingga beliau kadang sholat duduk. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dari hadits ini, wayat harufih musiman, ini orang yang sengaja untuk gemuk mencari sebab hal tersebut. Iya. Dan ini banyak di dalam syariat ya, karena at-taraf, berlebih-lebihan itu adalah hal yang dicela, hal yang tidak disenangi. Baik. Kemudian dalil berikutnya, dan ini dalil yang keberapa? Dalil yang kelima, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Kata beliau, wa fihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalam as-sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Riwayat Ibnu Mas'ud ini berada di dalam as-sahihain, di riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادة. Ya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang kaum yang kesaksiannya mendahului sumpah salah seorang di antara mereka. Sedangkan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini sifat ini yang dimaksudkan. Ini sisi pendalilannya. Iya, ini berbeda ya dengan tiga generasi. Orang yang datang setelahnya itu kalau dia bersumpah cepat sekali mendahului persaksian, dan sebaliknya persaksiannya mendahului sumpahnya, menunjukkan bahwa mereka ini tidak menjaga sumpah. Mereka tidak menjaga sumpah atau gampang sekali di dalam bersumpah. Jadi masuk di dalam celaan. Mereka dicela, disebutkan sebagai kaum yang datang setelah tiga generasi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah athar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Berkata penulis rahimahullahu taala, qala Ibrahim kanu yadribunana 'ala asy-syahada wal ahdi wa nahnu sigar. Ibrahim An-Nakhai berkata, ya mereka adalah mereka. Ya. Mereka siapa? Orang tua mereka dahulu. Ibrahim An-Nakhai ini tabi'in. Orang tuanya mungkin tabi'in, mungkin sahabat. Ya, dan mungkin yang mereka beliau maksudkan para sahabat dan para tabi'in. Umat terdahulu. Mereka ini memukul kami. Ya. Mereka memukul kami. Itu apa namanya? Karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan. Jadi kalau mereka bersaksi atau bersumpah, itu dipukul. Betul-betul kesaksiannya benar atau sumpahnya pada tempat yang benar. Kalau misalnya mereka keliru dalam kesaksian sumpah, dipukul. Wanahnu sigar. Dan ketiga itu kami masih kecil. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana inayah para as-salaf, perhatian mereka para as-salaf rahimahumullah terhadap anak-anaknya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa di tengah para salaf itu kadang mereka memukul, ya, kalau memang itu adalah hal yang diperlukan, adalah perkara yang diperlukan. Baik, selesai dari bab ini, dan sisi pendalilan penulis jelas, ya, terkait dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam bab. Kemudian penulis menyebutkan masail. Ada 8 masail di sini, kata beliau. Al-ula al-wasiyatu bihifdil aiman. Wasiat untuk menjaga sumpah-sumpah. Itu berasal dari mana? Hah? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aymanakum." Baik. Jadi jagalah sumpah-sumpah kalian, bisa sebelumnya, bisa pertengahan, bisa akhirnya. Jadi jagalah sumpah-sumpah kalian, bisa bermana jangan kalian bersumpah. Atau jangan kalian membatalkan sumpah. Atau jangan kalian meninggalkan sumpah tanpa membayar kafarah. Itu tiga makna. Ya. Kalau saya globalkan, tadi makna wahfadhu aymanakum. Jadi bisa diartikan globalnya begini. Jangan kalian bersumpah. Ini dari awal, ya. Jangan banyak bersumpah, begitu maksudnya. Yang kedua bisa bermakna jangan kalian melanggar sumpah kalian. La tahnathu. Jangan melakukan hanath, membatalkan sumpah. Dan yang ketiga, jangan kalian meninggalkan sumpah tanpa membayar kafarah. Ini kalau dia tinggalkan sumpahnya, setelah bersumpah dia tinggalkan, maka dia wajib membayar kafarah. Atsaniyatu al-ikhbaru bi anna al-halif manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-barakah. Penjelasan Rasulullah bahwa sumpah itu dapat melariskan dagangan, tapi sumpah juga dapat menghapus keberkahan usaha. Itulah hadis Abu Hurairah, ya, yang disebutkan oleh penulis. Nah, jadi kalau sudah hilang berkahnya, tidak ada lagi kebaikannya. Asali satu, yang ketiga, al-wa'idu syadid fi man la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyaminihi biha. Ancaman berat terhadap orang yang selalu bersumpah. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak menjual kecuali dengan sumpah. Ini pada hadis siapa? Pada hadis Salman Al-Farisi, tiga orang yang tidak diajak bicara. Ar-rabi'atu at-tanbih ala anna adh-dhanb ya'dhumu ma'a qillati ad-da'i. Ini hati-hati, ya, yang keempat ini tanbih bagus dari penulis. Peringatan dosa itu bisa menjadi besar. Ya. Kalau ada faktor pendorong yang membuat dosa itu, apa namanya, ada faktor pendorongnya, walaupun dosa itu asalnya kecil. Asalnya kecil. Ya. Apa yang membuat mendorongnya menjadi besar, makillatid da'i, sedikitnya ajakan dosa. Itu diperbaiki, ya, terjemahannya ini kurang bagus. Ya. Jadi peringatan bahwa dosa menjadi besar, kapan? apabila panggilan berbuat dosa itu kecil, tapi tetap dia lakukan, makanya dosanya menjadi apa? Besar. Ini diambil dari mana? Usyaimithun zanin, orang tua beruban yang berzina. Ya. Jadi harusnya dia tidak banyak berbuat dosa, tapi tetap dia lakukan dosa. Maka ini menjadikan besar dosanya. Dan diambil dari a'ilun mustakbir. Asalnya orang fakir jarang yang bersombong, ya, orang fakir itu. Biasanya orang fakir itu banyak merendah. Ya. Tapi ini dia bersombong. Ya, dia bersombong. Jelas ya? Maka menjadi besar dosanya. Al-khamisatu dammu alladzina yahlifuna wa la yustahlafun. Ya, larangan atau celaan terhadap orang-orang yang bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Ya, ini kalau tidak diminta bersumpah, jangan bersumpah. Tidak diminta bersaksi, jangan minta bersaksi. Itu hadith Ibn Mas'ud, ya, tasbiku syahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu syahadata. Nah, berikutnya as-sadisatu thana'uhu sallallahu alaihi wasallam alal qurun al-thalatha awil arba'a wa dhikru ma yahduthu ba'dahum. Ya, pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga generasi atau generasi yang keempat, dan penyebutan apa yang terjadi setelah mereka. Jadi puji tiga generasi dan diterangkan apa yang terjadi setelah tiga generasi ini. As-sabi'atu dammul ladina yashhadun wa la yastashhadun. Ya, celaan terhadap orang yang bersaksi tanpa diminta untuk apa? Bersaksi. Ats-tsaminatu kaunus salaf yadribuna as-sigar 'ala asy-syahadati wal 'ahd. Keberadaan para ulama salaf, mereka memukul anak-anak kecil dalam hal persaksian dan apa? Sumpah, dalam hal persaksian dan janji. Ya, supaya mereka berlaku tepat di dalam hal tersebut.